malam sendirian. Tiap malam kesepian. Aku butuh kasih sayang. Aku butuh perhatian. Sedih rasa hatiku. Hampa perasaanku. Ku belum ada yang mau untuk mengisi hatiku. Potong bebek angsa masih dikuali. Jomblo sudah lamanya setiap hari. Galau kesana, galau kesini, galau. Break it, move it, crack it, smack it, feel the beat. Kepayang, jadi lupa jalan pulang.